Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwata Islam surat Al-Muzzammil, ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna laka fin nahari sabhan tawila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu di waktu siang sabhan tawila. Apa yang dimaksud dengan sabhan tawila itu? Tawila itu artinya panjang, ya. Ibnu Abbas Ikrimah Atha bin Abi Muslim mengatakan yang dimaksud dengan sabhan tawila ay al-faragh wan naum, artinya waktu kosong dan tidur. Abu Aliyah, Mujahid, Abu Malik, Ad-Dhahhak, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, ia mengatakan maksudnya faraghan tawila, yaitu waktu kosong yang panjang. Ya, artinya setelah kamu semalam suntuk sholat tahajud, ya, bermunajat kepada Allah, maka di waktu siang itu adalah waktu istirahat yang panjang. Sementara As-Suddi menafsirkan sabhan tawila ay tatawu'an kathira. Yang dimaksud dengan sabhan tawila artinya tatawu' yang banyak, ya, amalan-amalan yang sunnah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Inna laka fin nahari sabhan tawila ay li hawaijika fa afriq li dinaka al-lail. Sesungguhnya di waktu siang kamu mempunyai, ya, sabhan tawila. Artinya, ya, itu adalah merupakan waktu kamu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia kamu. Adapun untuk agamamu, maka gunakanlah waktu malam, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu adalah sabhan tawila. Apa itu? Yaitu setelah kita sebutkan tadi. Kemudian akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum, tadinya sholat malam itu wajib atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, maka bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Di sini Allah memberikan perintah. Dan pada waktu itu di awal-awal Islam, ya, sholat malam itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Ya, Allah berfirman, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail." Sampai firman Allah, "Faqra'u ma tayassara min." Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau berdiri, ya, lebih rendah atau lebih sedikit dari sepertiga malam. Sampai firman Allah, "Maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an." Kemudian Allah pun, ya, mengangkat kewajiban tersebut dan menjadikan sholat tahajud menjadi sunnah. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 49, "Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak." Dan di waktu malam maka bertahajudlah nafilatan lak, sebagai nafilah. Nafilah itu artinya tambahan sunnah buat kamu. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus kewajiban salat tahajud untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sunnah. Ya. Kata Ibnu Katsir, wa hadha alladhi qadahu kama qal. Dan yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam betul. Dalilnya adalah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Imam Ahmad berkata, haddatsana Yahya qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah dari Zurarah bin Aufa dari Sa'ad bin Hisham, bahwa Sa'ad bin Hisham menceraikan istrinya, lalu kemudian ia pun pergilah ke kota Madinah untuk menjual tanah yang berada di kota Madinah, lalu ia dijadikan sebagai ya untuk membeli persenjataan dalam rangka berjihad, dan ia pun berjihad di melawan Romawi sampai meninggal dunia. Ia bercerita, falaqiya rahfan min qaumi fahaddathuhu anna rahfan min qaumi sittatan aradu yadhalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi. Lalu ia bertemu dengan beberapa kaumnya dan mereka menceritakan kepada ia bahwa ada beberapa dari kaumnya 6 orang menginginkan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, alaysa lakum fiyya uswah? Bukankah untuk kalian pada diriku terdapat suri tauladan? Fanahahum an dzalik. Ya, kemudian Rasulullah SAW melarang mereka dari itu. Fa asyhadahum ala raj'atiha. Kemudian ia pun yaitu Sa'ad bin Hisham mempersaksikan mereka akan rujuknya. Tsumma raj'a ilaina fa akhbarana annahu ata ibn Abbas. Kemudian ia pun kembali kepada kami dan ia mengabarkan kepada kami bahwa ia mendatangi Ibnu Abbas. Fasa'alahu 'anil witr. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, ala unabbi'uka bi'a'lami ahli al-ardi biwitri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku beritahukan kepada kamu orang yang paling tahu tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, kata Sa'ad, mau wa Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, iti Aisyah fas'alha thumma arji ilayya fa akhbirni bi raddiha alaik. Datangilah Aisyah, tanya kepada Aisyah tentang salat witir Rasulullah sallallahu. Nanti setelah selesai kamu kembali lagi kepadaku dan kabarkan kepadaku bagaimana jawaban Aisyah kepadamu. Ya. Wala fa'ataitu ala Hakim bin Aflah fastalhaqtuhu ilaiha. Lalu aku pun datang bersama Hakim bin Aflah. Ya. Faqala ma ana biqaribiha. Tapi Hakim bin Aflah berkata, aku tidak mau mendekatinya. Inni nuhituha an taqul fi hataini syi'ataini syai'an fa abat fihi ma illa mudhiya. Karena aku dilarang ya untuk ia mengucapkan dua perkara kelompok sesuatu dan ia pun ia enggan pada keduanya kecuali berangkat. Fa aqsamtu alaihi faja'a ma'i fadakhalna 'alaiha. Kemudian aku pun bersumpah kepada Hakim bahwa aku ingin sekali bertemu dengan Aisyah untuk bertanya kepadanya. Maka Hakim pun membawaku kepada Aisyah. Fadakhalna 'alaiha, kami pun masuk kepada Aisyah. Faqalat, lalu Aisyah berkata, Hakim, apakah itu Hakim? Wa 'arafatu, Aisyah mengenalinya. Lalu Hakim menjawab, iya. Qalat, man hadza ma'ak? Aisyah berkata, siapa yang bersama kamu itu? Wala Sa'ad bin Hisham. Yang bersamaku ini Sa'ad bin Hisham. Walat man Hisham? Hisham siapa? Hisham bin Amir. Fatarahmat alaih. Lalu Aisyah pun mendoakan rahmat untuknya. Maqalat ni'mal mar'u kana Amir. Sebaik-baiknya orang itu Amir. Qultu ya umal mu'minin. Lalu aku berkata, wahai umul mukminin, ambiini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong kabarkan kepadaku bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, alasta taqra'ul Qur'an? Maka Aisyah menjawab, bukankah kamu sudah hafal Quran? Aku berkata, ya. Qalat fa inna khuluqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Kata Aisyah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Qalat, ya. Kemudian fahamantu an aqum, lalu aku ingin berdiri. Maksudnya mau pergi. Tsumma badali qiyamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ingat, ya, aku ingin bertanya tentang bagaimana solat malamnya Rasulullah SAW. Qultu ya umal mu'minin ambi'ini an qiyami Rasulillah SAW. Lalu aku berkata, wahai umul mu'minin, kabarkan kepadaku bagaimana sih qiyam lailnya Rasulullah SAW, solat malamnya Rasulullah SAW itu. Maka Aisyah berkata, alasta taqra' hadhihi surah, bukankah kamu hafal surat ini? Ya ayyuhal muzammil. Ya. Aku berkata, iya. Qalat, Aisyah berkata, fa innallaha iftaradha qiyamal lail fi awwali hadhihi surah. Sesungguhnya Allah mewajibkan salat malam di awal surat tersebut. Faqama rasulun wa ashabu haulan hatta tantafakhat aqdamuhum. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun salat malam sampai-sampai kaki-kaki mereka memar karenanya. Wa amsakallahu khatimataha fis sama'i 12 syahra, di mana Allah menahan akhir surat tersebut 12 bulan lamanya. Ya, untuk menguji Rasulullah dan para sahabatnya itu. Ya. Tsumma anzalallahu takhfif fi akhir hadhihi surah. Kemudian Allah pun turunkan keringanan, yaitu yang ada di akhir surat tersebut. Iya. Fasara qiyamal qiyamul lail tatawuan min ba'di fariidhah. Maka tadinya salat malam itu hukumnya fardu, lalu kemudian menjadi sunnah karena itu. Fahamam tu an aqum, lalu aku tadinya mau berdiri. Tsumma badali witru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tampak kepadaku, ingat, ya, kalau aku mau bertanya kepada beliau tentang bagaimana witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu aku berkata, ya umal mu'minin, wahai umul mu'minin, ambi'ini an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku bagaimana witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ. Kami dahulu, kata Aisyah, mempersiapkan untuk beliau, ya, air wudunya dan siwaknya, ya, untuk solat malam. Lalu Allah pun membangunkan Rasulullah SAW, ya, dengan apa yang Allah kehendaki untuk membangunkannya di waktu malam. فَيَتَسَوَّقُ ثُمَّ يَتَوَضَّعُ. Lalu kemudian beliau pun bersiwak, kemudian beliau pun berwudu. Thumma yusalli thamaniya raka'at la yajlisu fihinna illa 'inda thaminah. Kemudian Rasulullah SAW pun salat 8 rakaat, tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Fa yajlisu wa yadhkuru rabbahu wa yad'u wa yastaghfir thumma yanhad wa la yusallim. Lalu ia pun duduk berzikir kepada Allah, berdoa dan istighfar, maksudnya tahiyat, ya, yang disebut dengan tahiyat awal. Ya, di mana Rasulullah SAW, ya, solatnya 9 rakaat, kemudian 8 rakaat pertama beliau terus solat tanpa tahiyat, kemudian baru tahiyat di rakaat yang keberapa? Yang ke-8. Yang disebut dengan tahiyat pertama ini, ya. Kemudian beliau pun bangkitlah, ya, dan tidak salam. Setelah tahiyat beliau tidak salam, beliau langsung bangkit ke rakaat yang ke-9. Fayaqudu fayahmadu rabbahu wa yadhkuruhu wa yad'u. Tsumma yusallim tasliman yusmi'una. Kemudian di rakaat ke-9 itu beliau duduk lagi tahiyat, memuji Allah, mengingatnya dan berdoa. Kemudian beliau pun salam dengan ucapan yang diperdengarkan kepada kami. Berarti ini witirnya berapa rakaat? 9. rakaat. Berarti 9 rakaat itu tahiyatnya rakaat keberapa aja? Rakaat yang ke-8, kemudian rakaat yang ke-9. Fatilka ihda asyra thumma suysalli rakaatain, kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Ya, setelah salat witir 9 rakaat, kemudian beliau salat 2 rakaat. Wa huwa jalisun ba'da ma yusallim, ya, dalam keadaan beliau duduk setelah beliau salam. Fatilka ihda asyar rakaah ya bunai, dan itu menjadi 11 rakaat wahai anakku. Ya, berarti 11 rakaat itu Mas dilakukan oleh Rasulullah itu bermacam-macam. Ya, seringnya Rasulullah mau dia melakukannya 2 2 2 2 2 2 2 1. Ya, di sini Rasulullah melakukan 11 rakaat dengan 9 witir kemudian ditambah 2 rakaat. Ya. Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-laham, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tua dan telah berat badannya, autaro bisab'in, beliau salat witir dengan 7 rakaat saja. 7 rakaat ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud sama. Jadi rakaat ke-6-nya itu tahiyat awal dan di rakaat yang ke-7-nya baru tahiyat akhir. Ya. Tsumma shalla rak'atain, kemudian beliau pun salat 2 rakaat setelah witir 2 rakaat itu. Wa huwa jalisun ba'da ma yusallim, dan beliau duduk setelah salam. Fatilka tis'un ya bunai, dan itu menjadi 9 rakaat hai anakku. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba an yudawima 'alaiha, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat suatu salat, beliau suka sekali untuk melanggengkan salat tersebut. Wa kana idza syaghalahu an qiyamil lail naumun aw waja'un aw maradun shalla minan nahari 12 rakaah. Dan adalah Nabi SAW apabila tidak sempat salat malam, ya, karena ketiduran atau sakit, maka beliau biasanya menggantinya di waktu siang 12 rakaat. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak sempat salat tahajud di waktu malam, bisa kita ganti ya di waktu siang atau di waktu duha menjadi 12 rakaat. Ya. Wala a'lamu nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Qur'an kullahu fi lailah. Wala qama lailah hatta asbah. Wala shoma syahran kamilan ghair Ramadan. Dan aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an ya 30 juz satu malam. Tidak pernah aku juga mengetahui Rasulullah SAW sholat malam itu semalam suntuk, semuanya dipakai untuk sholat. Ya, tidak pernah pula aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Hadis ini sahih, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Lalu kata Sa'ad bin Hisham, lalu aku mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan tentang jawaban Aisyah tersebut. Maka Ibnu Abbas berkata, sodakta, ya sodakot, benar Aisyah. Ya. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dengan secara sempurna, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah yang sama dengannya. Nah, ini syahidnya dari hadis tersebut apa, Pak? Aisyah mengatakan bahwa sholat malam itu di awal-awal apa? Hukumnya apa? Wajib. Yang kemudian ketika Allah turunkan ayat yang terakhir daripada surat tersebut, maka Allah berikan keringanan menjadi apa? Sunnah saja, tidak wajib. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan, akhi, a'azzakumullah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wadhkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbik, dan berzikirlah dan sebutlah nama Rabbmu, itu berzikirlah kepada Allah. Watabattal ilaihi tabtila, dan bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir, ay akthir min dzikrihi وانقطي إليه وتفرق لعبادته إذا فرقت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك. Artinya, perbanyaklah berzikir kepada Allah, bersungguh-sungguhlah beribadah ketika kamu telah selesai dari kesibukan kamu mencari dunia. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai dari urusan dunia kamu itu, maka segeralah berdiri kepada Rabbmu. Ya. Ini menunjukkan, akhi, bahwa di waktu siang, ya, memang Allah jadikan untuk mencari apa nafkah. Adapun di waktu malam, maka hendaknya kita berusaha bersungguh-sungguh di situ banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Katsir, ai idza idza faraqta min mahamika fansaf fi tha'atihi wa ibadatihi litakuna fariqal bal. Artinya kalau kamu sudah selesai dari tugas-tugasmu, ya di waktu siang itu, ya berupa cari nafkah dan yang lain-lainnya, maka berdirilah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Makanya akhi, waktu malam itu ya adalah waktu yang paling tepat untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, ya, bagusnya di waktu malam. Makanya kan Rasulullah mengatakan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, aku telah mencegah ia tidur di waktu malam untuk membaca aku. Ya, Al-Quran mengatakan begitu. Aku telah mencegah ia tidur di waktu malam demi membaca diriku. Masya Allah. Maka pada waktu itu Al-Quran akan meminta kepada Allah, ya, supaya orang ini diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ya akhal Islam azakumullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika malam beliau bangkit dan bangun dan berucap, subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, wa madza unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, man yuqidli biswahibil hujar, siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya ariya fil akhirah. Berapa banyak wanita-wanita yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang di akhirat. Kata Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan ya anjuran untuk banyak beribadah terutama di waktu malam di saat di zaman fitnah. Maka dari itu ya akhwat Islam, memang waktu malam itu sangat dianjurkan kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Dialah Allah pemilik timur dan barat, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ambillah Allah sebagai wakilmu itu. Ya. Kata Ibnu Katsir, ai al-malik al-mutasarrif fil masyariqi wal magharib alladzi la ilaha illahu wa kama afadta bil ibadah fa afridhu bit tawakkul. Artinya Allah lah pemilik, Allah juga pengatur yang ada di timur dan di barat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sebagaimana kamu esakan Allah dalam ibadah, maka esakanlah Allah di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, fattakhidhu wakila. Ambil Allah sebagai wakil. Artinya tawakal kamu kepada Allah, serahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya Dia Allah pemilik langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan. Maka kewajiban seorang hamba tentunya untuk bertawakal kepada Allah, ya akhi. Ya Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu memang orang-orang yang beriman, ya. Bahkan orang yang sangat kuat tawakalnya itu, Mas. Ya. Rasulullah SAW mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu siapa? Yaitu orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Ya, kata Rasulullah tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta tidak berobat dengan cara kai, besi yang dipanaskan itu. Tidak pula mereka bertatoyur, menganggap sial dengan burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Masyaallah, ikhwata Islam azakumullah. Sebagaimana juga Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka beribadalah kepada Allah dan tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wasbir 'ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka itu. Wahjurhum hajran jamila, dan hajar mereka, tinggalkan mereka dengan tata cara yang baik dan bagus. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisabri 'ala ma yaquluhu man kadzdzabahu min sufaha'i qaumi wa an yahjurahum hajran jamila wa huwa alladhi la itaba ma'ah. Di sini Allah memerintahkan rasulnya untuk apa? Untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW itu, dan supaya menjauhinya dengan cara menjauhi yang cantik. Cantik di sini kata beliau itu tidak mencaci maki, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian, ya tidak membalas nyinyir dengan nyinyir. Sabar aja kamu. Memang akhi, ya, jangankan kita, Rasulullah SAW saja ketika berdakwah itu, ya, orang-orang Quraisy itu kan ucapannya ngeri-ngeri, ya. Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah dituduh penyair, Rasulullah SAW macam-macam lah tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah SAW. Maka ini sebagai pelajaran buat para dai, terutama di zaman sekarang ini, ya akhi, yang penuh fitnah seperti ini. Sabarlah dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, mereka menyebut kita apa? Wahabi. Mereka menyebut kita apalagi? Pemecah belah. Mereka menyebut apalagi? Ah, macam-macam, udahlah, enggak usah dipikirin, Mas. Iya. Kita enggak usah memikirkan ucapan-ucapan mereka kepada kita, dan enggak usah menyibukkan untuk ya membalas ucapan mereka, enggak usah, cuekin aja. Mereka mau ngomong apa, ngomong apa, terserahlah. Ya, maka Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Artinya tinggalkan ucapan-ucapan mereka yang kotor itu dengan cara kita tidak membalas dengan ucapan yang kotor lagi, dengan cara kita tidak membalas dengan makian dan cacian lagi. Udah biarin aja. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, ya, wa ibadur rahman, surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, siapa itu? Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Dan apabila orang-orang bodoh mengajak mereka berbicara, maka mereka berkata atau menjawab dengan ucapan-ucapan yang selamat. Ya, memang harus begitu. Memang sudah sunatullah, ya Pak, ya. Menghadapi orang bodoh itu gak bisa dengan kekerasan, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah menghadapi orang-orang bodoh, ucapan-ucapan yang bodoh itu dengan kesabaran, kelembutan, dan jangan membalas dengan sikap yang sama. Makanya Rasulullah SAW kepada orang bodoh jauh lebih lembut dibandingkan kepada sahabat-sahabat yang istilahnya udahlah mengaji gitu loh. Iya. Maka dari itu, akhi azakumullah, ini pelajaran buat kita. Ya, kita dalam berdakwah sekarang ini masya Allah, kita lihat masya Allah ya, usaha ya dakwah sunnah yang kita berusaha untuk berdakwah menyampaikan kepada masyarakat, wah berbagai macam cara sudah ya diidentikan dengan apalah teroris lah dan yang lainnya. Adalah kita enggak usah gubris akhi. Ya sabar ajalah. Jangan menjawab dan tak usah dijawab, tak usah dilayani ucapan-ucapan mereka yang kotor, ucapan-ucapan mereka yang menyakiti hati tersebut. Maka Allah berfirman, "Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahhilhum qalila." Wadharni thumma qala lahu mutawa'idan li kufari qaumihi mutawa mutahaddidan. Kemudian Allah pun berfirman kepada Rasulullah, memberikan ancaman kepada orang-orang kafir itu, ya, orang-orang kafir Quraisy itu. Wadharni, dan biarkanlah aku. Wal mukadzibin, dan orang-orang yang mendustakan aku itu. Ulin na'mah, orang-orang yang diberikan kenikmatan, kekayaan itu, yang sombong-sombong itu. Wa mahilhum qalila, dan berikan kepada mereka waktu sedikit. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhi mengatakan, "Hai Muhammad, biarkan aku dan orang-orang yang berdusta itu. Orang-orang yang mendustakan kamu itu, hai Muhammad, itu urusan aku," kata Allah. Ya. Artinya Allah yang akan memberikan kepada mereka apa namanya? Balasan yang setimpal. Kewajiban kamu, hai Muhammad, berdakwah. Kewajiban kamu jangan menanggapi ucapan-ucapan mereka. Kewajiban kamu sampaikan risalah. Adapun mereka yang mendustakan kamu, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Ya biarkan aku dan orang-orang yang mendustakan itu, dan berikan waktu sedikit saja di dunia sebentar." Inna ladaina angkala wa jahima. Sesungguhnya kami, kata Allah, memiliki angkal, ya, jamak dari nakal, artinya siksa dan adab neraka jahanam yang sangat keras sekali. Masya Allah, ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW. Ini bahwasannya orang-orang yang mendustakan kamu itu sebetulnya tidak akan memberikan mudarat kepada kamu. Dan itu bukan urusan kamu. Demikian pula ya akhi, di zaman ini kita udahlah enggak usah mikirin orang yang nuduh kita dengan tuduhan-tuduhan apa kek. Orang yang mencaci maki kita dengan cacian-cacian apa kek. Dah, sudahlah. Kembalikan kepada Allah. Allah yang lebih kuat. Allah yang maha kuat untuk memberikan balasan yang paling setimpal. Hanya Allah yang maha tahu. Iya. Yeah. Inna ladaina angkala wa jahima. Sesungguhnya kami, kata Allah, memiliki angkal. Angkal itu kuyut. Kuyut, ya, kuyut itu ikatan-ikatan. Karena penduduk api neraka itu ya akan diikat di tiang-tiang. Ya. Sebagaimana kata Ibn Abbas, Ikrimah, Tawus, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Buraidah, Abu Imran Al-Juni, Abu Mijlaz, Ad-Dhahhak, Hamad bin Abi Salamah, Qatadah, As-Suddi, Ibn Barak, Al-Thawri. Semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan angkal di sini yaitu kuyut. Apa itu kuyut? Yaitu ikatan-ikatan. Ya, di mana penduduk api neraka dia ya di dalam neraka jahanam itu diikat di tiang-tiang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Inna ladaina angkala wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima. Dan makanan dha ghussah, yang memiliki ghussah. Ya. Kata Ibnu Abbas, yanshab fil halq falilidkhul wala yakhruj, nyangkut di sini di kerongkongan, enggak masuk enggak keluar. Maksudnya ya dha ghussah. Kami memiliki makanan buat penduduk api neraka itu yang memiliki ghussah. Artinya kata Ibnu Abbas, makan itu nyangkut di sini. Enggak keluar, enggak apa? Enggak masuk. Gimana rasanya, Mas? Kalau antum makan tahu-tahu ada tulang, aduh enggak enak banget, keluar enggak bisa, masuk enggak bisa, nelan aja sakit. Iya. Itu baru tulang ikan dikit gitu loh. Gimana dengan makanan di dalam neraka jahanam? Ya subhanallah. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Wa ta'aman dha ghussah, dan makanan yang memiliki ghussah itu, wa 'adaban alima, dan azab yang sangat pedih sekali yang disediakan buat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Walaupun di dunia mereka diberikan kenikmatan, karena Allah menyebutkan di situ dza'i ulin na'mah, orang-orang yang mendustakan itu ternyata apa? Ulin na'mah, pemilik kekayaan, pemilik ya apa namanya, kaya raya dia, konglomerat lah istilahnya begitu. Iya. Maka Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katsiban mahila, pada hari itu di hari kiamat akan berguncanglah bumi dan gunung-gunung itu, dan adalah gunung-gunung itu bagaikan ya debu yang dihambur-hamburkan. Masyaallah. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada mereka akan kekuasaannya yang maha dahsyat sekali. Maka dari itulah setiap kita yang mendengar ayat ini tentunya harusnya menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertakwa kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Ya, jangan sampai kekayaan-kekayaan yang kita miliki malah membuat kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, artinya saksi atas perbuatan kalian. Ini adik-adik ini duduknya kalau di depan merhatiin dong, jangan tidur-tidur, jangan malas-malas. Kalau duduknya seperti itu nanti duduknya di belakang aja ya. Ini adik-adik nih semua nih yang kecil-kecil nih. Ya, gak boleh begitu, bukan adab ya. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kami telah mengutus kepada kalian wahai umat ya seorang rasul, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengutus rasul itu sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Allah mengutus para rasul itu untuk mengingatkan tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat dan yang lainnya. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kata Ibnu Katsir artinya saksi atas amal perbuatan kalian. Apakah amal perbuatan kalian itu sesuai dengan syariatnya atau tidak? Maka Rasulullah sebagai saksi, kalau ada orang beramal dan ternyata amal itu tidak disyariatkan, maka Rasulullah bersaksi bahwa itu Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Iya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul, itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa'asa fir'aunur rasul, tapi ternyata Fir'aun memaksiati Rasul. Fa'akhudnahu akhda wabila, maka kami pun azab Fir'aun dengan azab yang pedih. Artinya wahai kalian, sebagaimana mereka Fir'aun itu memaksiati Rasul, lalu Allah mengazab mereka, maka kalau kalian memaksiati Nabi Muhammad SAW pun nasibnya akan sama. Seakan-akan Allah di sini mengingatkan. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, apa, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga, siapa yang enggan, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang menaatiku pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang memaksiatiku, dia telah enggan masuk surga. Ikhwata Islam azakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Tuh Firaun, lihat. Dia memaksiati Musa. Dia memerangi Nabi Musa. Akibatnya kami pun adab dia dengan adab yang pedih. Maka mereka-mereka yang memaksiati Rasulullah, yang sengaja menentang Rasulullah, pasti Allah akan berikan kepada mereka adab yang pedih juga, ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Maka Allah mengatakan, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian kafir kepada suatu hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu beruban? Ya. Bagaimana kalian akan bertakwa jika kalian kafir kepada suatu hari yang Allah jadikan anak-anak itu beruban? Artinya kalau kalian kafir, kalian tak akan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat sebagian ulama begitu. Sebagian ulama mengatakan, ya, artinya bagaimana kalian akan menjadi aman, ya, dari hari ini jika kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya selama kalian kafir kepada Allah, kalian tidak akan pernah aman pada hari kiamat nanti. Nah, ini ya penafsiran tentang makna fakaifa tattaqun in kafartun yauma. Nah, yauma di sini kan kalau bahasa Arab ini ya mansub. Nah, jadinya mansubnya karena apa? Karena tattaqun atau karena kafartum gitu, Pak? Sebagian ulama mengatakan yauman di sini maksudnya karena tatakun itu, artinya fakaifa tatakuna yauman yauma yaj'alul wildana syiba in kafartum. Artinya bagaimana kalian ya takut kepada suatu hari yang Allah jadikan anak-anak itu beruban jika kalian kafir kepada Allah. Artinya kalau kalian kafir kepada Allah, kalian tidak akan pernah takut kepada hari tersebut. Sebagian mengatakan enggak, yauman di sini mansub karena kafartum. Artinya bagaimana kalian akan menjadi bertakwa jika kalian kafir kepada hari yang Allah jadikan anak-anak itu apa? Beruban. Dua penafsiran ini dua-duanya benar sebetulnya, Pak. Ya. Karena yang pertama, orang yang kafir kepada hari kiamat, selama-lamanya dia tidak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, orang yang kafir selama-lamanya dia tidak akan pernah takut kepada hari kiamat. Dua makna ini benar, sahih. Maka ini menunjukkan, ya akhul Islam azakumullah, takutnya seseorang kepada hari kiamat itulah, akhi, yang menyebabkan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa takut dia kepada hari kiamatnya kurang, bisa diyakini ketakwaannya pun juga kurang. Apalagi kalau keimanan dia kepada hari kiamatnya tidak ada, udah. Ya, tidak akan pernah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat saja orang kafir itu. Orang kafir mana peduli halal haram. Maksiat apa saja, zina apa, ya riba, enggak peduli, ya. Yang jelas yang mereka pikirkan apa? Hawa nafsunya, kesenangannya, ya, kenikmatannya. Enggak takut dengan hari kiamat karena enggak percaya. Enggak percaya. Ya. Sedangkan kita alhamdulillah orang-orang beriman yang beriman kepada kehidupan akhirat takut. Wah. Ya, ketika mau berbuat maksiat takut adab nanti di neraka. Ketika kita melalaikan sholat kita takut dari adab api neraka. Alhamdulillah rasa takut inilah yang menyebabkan kita apa? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta terus kepada Allah ya, supaya diberikan kekuatan untuk terus beriman kepada apa? Ya, kepada kehidupan akhirat. Lalu Allah berfirman, As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Dan langit itu pecah dengannya. Ya, disebabkan ya perbuatan mereka yang kafir itu. Kana wa'duhu maf'ula. Dan adalah janji Allah itu pasti terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Inna hadhihi tadhkirah." Sesungguhnya ini adalah peringatan buat kalian. "Faman syaa'a takhadha ila rabbi sabila." Maka siapa yang mau silakan mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengingatkan kepada kalian tentang adabnya, tentang kedahsyatan ya hari kiamat, di mana hari itu anak-anak ya ketika terjadi hari kiamat anak-anak beruban. Maka dari itulah Allah mengatakan ini semua peringatan, bukan dongeng mas. Semua itu pasti akan terjadi, walaupun seluruh manusia tidak meyakininya, pasti terjadi. Maka jadikan itu sebagai peringatan untuk kita ya akhi. Dan mukmin itu akhi adalah orang yang mudah mengambil peringatan. Ya. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman tuh ya selalu mudah mengambil peringatan demi peringatan. Makanya ya Rasulullah memuji orang-orang yang apabila diingatkan dia mau ingat. Ya. Mukmin itu begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ya in dzukir dzakar, kata Rasulullah. Kalau diingatkan, ingat dia, sadar. Karena yang namanya mukmin itu tidak lepas dari kelalaian demi kelalaian. Kata Rasulullah, ya, innalil mukmin dzamban yaf'aluhu hainan ba'da hain. Mukmin itu punya dosa yang ia suka lakukan sewaktu demi sewaktu sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mukmin itu manusia biasa, tidak lepas dari apa? Kesalahan demi kesalahan. Terkadang ketika dia lalai, dia jatuh kepada apa? Kesalahan. Tapi ia segera taubat lagi kepada Allah. Ketika ia lalai, jatuh lagi kepada kesalahan. Dia tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin memang. Tapi hebatnya mukmin itu akhi, kata Rasulullah apa? In dzukir dzakar. Apabila ia diingatkan akan kesalahannya, dia langsung ingat lalu ia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Nah, itulah memang sifat seorang mukmin. Siapapun dia, enggak ustaz, enggak murid, enggak siapa-siapa, semua ya akhi. Yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat apa? Banyak berbuat salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya inilah, ini adalah peringatan. Maka jadikan itu sebagai peringatan untuk kehidupan kita. Jadikan itu sebagai panduan dalam hidup kita, akhi. Ya, karena manusia itu sering banyak lalainya. Maka harus selalu sering diingatkan dan diingatkan. Ya, akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Lalu Allah mengatakan, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Siapa yang mau, silakan mengambil jalan kepada Allah. Siapa yang enggak mau, silakan kafir, tapi ingat adab Allah keras. Bagaimana Allah mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau untuk istiqomah, silakan istiqomah. Silakan di sini bukan alternatif, Mas. Silakan di sini bukan artinya boleh, ya. Tapi silakan di sini ancaman. Siapa yang mau untuk istiqomah silakan istiqomah. Tapi siapa yang enggak mau ya silakan juga, tapi ada tapinya. Ya. Makanya akhi azakumullah wa iyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan masyiah kepada manusia. Faman syaa, maka siapa yang berkehendak silakan mengambil jalan kepada Rabb-nya. Seakan Allah mengatakan bahwa kalian manusia juga punya kehendak. Walaupun kehendak manusia di bawah kehendak dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian berbuat kebaikan, tentu kalian berbuat kebaikan dengan kehendak kalian kan, dengan keinginan kalian. Dan ketika kalian berbuat keburukan, bukankah kalian berbuat buruk pun juga dengan kehendak kalian dan keinginan kalian? Ya. Maka kalau Allah mengadab kalian, Allah tidak akan zalim, Allah tidak zalim. Karena yang berkehendak ya kamu, dan kamu sudah tahu itu dosa. Kan kamu sudah tahu bahwa itu perbuatan yang tidak baik, tapi kenapa kamu malah memilih keburukan? Maka di sini Allah mengatakan, "Faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila." Siapa yang mau, silakan ia mengambil jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kepada kamu sebetulnya. Allah tidak butuh kepada amalan kamu. Justru kamulah yang butuh kepada ridha Allah. Kamu tuh ridha butuh kepada pahala dari Allah. Adapun Allah, Allah tidak butuh. Yang mau istiqomah silakan. Buat dia diberikan surga insyaallah. Siapa yang enggak mau, ya silakan juga, tapi buat dia azab neraka. Dan Allah semuanya tidak butuh kepada mereka. Masyaallah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ini semua peringatan, semoga ini semua jadi pengingat-pengingat buat kita senantiasa dalam hidup kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.